Ustaz maaf keluar dari tema. Ustaz, dosakah istri yang berhubungan dengan mantan via telepon tanpa sepengetahuan suami? Saya marah loh dengan pertanyaan ini. Kalau saya itu marah dengan pertanyaan seperti ini. Sudah tutup sama mantan itu. Ya, sama mantan tutup, enggak boleh hubungan apapun. Ketika Anda enggak ingin diketahui suami, itulah letak dosa Anda. Ketika Anda nelpon mantan dan enggak ingin suami Anda tahu, Anda berdosa. Ya, zina itu dosanya bukan zinanya saja, mendekatinya itu. Jangan membunuh, itu lafaz larangan membunuh. Jangan membunuh, la taqtulu, jangan membunuh. Allah enggak mengatakan jangan dekat-dekati membunuh, enggak. Itu kalau membunuh jangan kamu bunuh. Tapi kalau zina enggak, Allah enggak mengatakan jangan zina, jangan mendekati zina. Tolong-tolong temenan omongan saya dipegang ini. Tutup, jangan dilanjutkan. Berantakan rumah tanggamu, terus nolak berantakan. Ya, hentikan. Jangan telepon-telepon sama mantan, apalagi tanpa sepengetahuan suami. Berarti Anda tidak tahu ingin diketahui suami, ya kan? Ketika ada perasaan Anda enggak ingin diketahui suami, Anda sudah mulai berbuat dosa. Ya. Tolong jangan diteruskan ya. Ya, mantan itu sudah mantan. Kalau saya cocoknya bekas bukan mantan itu ya. Sudah jangan di mantan itu bagus, kalau bekas jelek. Konotasinya kan gitu. Jadi sudah, jangan diteruskan lagi sama mantan-mantan tadi itu. Makanya jangan pacaran. Pacaran itu madharat gede. Jangan pacaran. Perhatikan, tulang rusuk Anda tidak tertukar sama orang. Anda pacaran kayak apa? Kalau di Lauhul Mahfudz itu enggak istrimu, enggak akan jadi istrimu. Ngentai pulsa, ngentai duit. Enggak jadi duit. Iya, datang ke bioskop, ngentai pulsa, ngentai internet. Kalau sudah di Lauhul Mahfudz bukan istrimu, enggak bakalan jadi istri. Buang-buang duit pacaran itu. Enggak akan meleset dari apa yang sudah ditulis oleh Allah. Jangan pacaran. Dan tolong yang bertanya tadi, pegang omongan saya. Jangan telpon mantan ya. Jangan, sudah. Selesai, tutup. Anda telah berhijab wajah Anda. Tapi tidak berhijab. Ya. Kalau telpon, masih telpon sama mantan, masih gimana kabarnya, sudah makan belum. Dosa. Dosa, tidak dosa. Meskipun perkataan mubah, karena ini ya jur ila al-maksiyah. Karena perkataan yang mubah tadi jelas, arahnya kemana sudah jelas. Tidak boleh. Tolong yang ngaji yang harus hilang sudah kayak gini, tidak boleh. Ya. Ya. Dan tolong jangan ditanyakan, saya langsung terluka hati saya kayak gini. Pokoknya saya kalau ditanya tentang selingkuh, aduh sedih saya. Jangan sudah. Sudah jangan diteruskan ya. Wallahu a'lam.